Mitra Bisnis Pakar Sosial Politik Hermawan Sulistyo berpandangan, pemerintah seharusnya bisa melakukan penghematan besar-besaran dengan bersungguh-sungguh memangkas anggaran kementerian yang tidak diperlukan serta tidak signifikan sebelum berwacana dan mengambil keputusan untuk menaikkan harga BBM yang dampak sosial ekonominya kepada rakyat jelas lebih besar dibanding memotong anggaran kementerian. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, menurut visi Bapak, apakah besaran kenaikan harga BBM yang telah didengungkan pemerintah memang sebanding dengan social cost yang akan timbul? Ya, bisa iya, bisa tidak kan. Saya kan bukan ekonom, jadi kalau kita sebagian ekonom ngitung, ya oke lah bisa kita terima gitu kan. Sebagian lagi bilang, oh nggak bisa. Nah, kalau menurut saya, ukurannya gampang kalau mau. Itu benar atau tidak, kalau mau naikin biaya kenaikan itu, katakanlah yang normal itu Rp3.000 untuk harga keekonomian, social cost yang ditanggung pemerintah sama. Jadi kalau buat saya, 1.500 naik atau 3.000 itu, political cost-nya pemerintah itu sama, naikin aja 3.000 sekalian gitu lah. Tapi habis itu kan gak ada alasan pemerintah lalu ngubah-ngubah ini, APBN, ngubah-ngubah ini, segala macam. Ini masalah serius buat saya itu APBNP itu dibandingkan dengan persoalan subsidi minyak naik turun dan sebagainya. Karena itu akuntabilitasnya lebih rendah daripada perencanaan di dalam APBN. Tapi Pak Her, Bapak pribadi setuju atau tidak dengan wacana kenaikan harga BBM pada April nanti? Saya setuju dengan syarat dibarengi dengan langkah-langkah yang decisif, yang menentukan gitu loh. Kalau tidak, ya ujung-ujungnya begini aja terus. Contoh, ada rencana pembelian pesawat kepresidenan. Nah ini dipotong nggak? Ngapain sih presiden pakai pesawat pribadi kayak gitu? Wow, biayanya lebih murah dari kalau kita sewa. Loh, pertanyaan saya, kenapa sewa perlu sewa juga gitu? Negara-negara lain aja banyak pejabatnya naik pesawat komersial kok. Emang kurang enak naik Garuda di bisnis kelas di depan? Enak banget kok itu. Terus orang lain dikorbankan, gak boleh naik di sewa aja gitu. Kan gak perlu. Nah, jadi terus ini gengsi internasional. Makan tuh gengsi itu kan. Orang ke cerita lama akan berulang lagi nih. Kalau nego utang di Eropa, pejabat Indonesia datang naik limusin, minta pinjaman duit, utang. Sementara yang mau ngutangi menteri-menteri keuangan IGGI dulu, itu datangnya naik sepeda, naik kendaraan umum gitu. Jadi yang mau ngutang naik limusin, yang ngutangi itu naik sepeda gitu. Karena orang naik sepeda kan biasa di Eropa gitu. Nah, yang begini-begini ini yang harus kita benahi, dan saya kira semua orang tahu. Ini kan masalahnya, mau nggak ngerjain uang jadi penguasa itu enak gitu. Bisa korupsi, bisa makan duit rakyat, bisa naikin harga BBM. Nah kalau rakyatnya ngeresul, rakyatnya menderita, salah sendiri mau jadi rakyat kan gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.